Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Bukan karena itu aku cinta padamu. sayang padamu, kau hiasi diri dengan budi pekerti.